dari mana saja kamu memulainya dari empat tersebut. Ucapannya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka setelah beliau menjelaskan tentang subhanallah dengan segala macam penjelasannya, baru sekarang kita masuk kepada alhamdulillah. Dan ini adalah merupakan perbuatan yang baik, karena apa yang dibuat berdasarkan ayat-ayat, berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala kullin, yang penting kita sekarang membicarakan tentang keutamaan alhamdu, yaitu pujian dan dalil-dalil dari Al-Qur'an Al-Karim. Otomatis penulis akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an Al-Karim tentang alhamdu, tentang alhamdu. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis menyebutkan bahwa pada pembahasan yang terdahulu sudah disebutkan tentang keutamaan kalimat tauhid, la ilaha illallah, kemudian keutamaan tasbih, dan keduanya termasuk bagian dari empat kalimat yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha ahabbul kalami ilallah wa tanawalat fiha jumlatun minal umuril muhimmah al muta'alliqati bihatainil kalimatainil azimatain. Keduanya aku paparkan yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai perkataan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku paparkan padanya sejumlah perkara penting yang berkaitan dengan kalimat yang agung ini. Maka aku membuka pembicaraan di tempat ini tentang alhamdu. Wa abda'u alhaditha huna anil hamdi. Hamdullahi tabaraka wa ta'ala. Maksudnya adalah pujian untuk Allah Jalla fi'ula. Fa inna lahu sya'nan aziman wa fadlan kabiran wa thawabuhu inda Allahi azim. Wa manzilatu indahu 'aliyah. Sungguh ia memiliki kedudukan yang agung dan keutamaan yang besar. Balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat agung dan kedudukannya sangatlah tinggi. Di antara keagungan alhamdu, penulis hafizahullah taala berkata, faqad iftataha subhanahu kitabahul karim bilhamd. Allah Subhanahu wa taala telah memulai kitabnya yang agung dengan alhamdu. Ini diantara keagungan alhamdu. Allah memulai Al-Quran dengan alhamdu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah semesta alam, maha pengasih lagi maha penyayang, penguasa hari pembalasan. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuka sebagian surat dengan alhamdu. Keutamaan lain dari alhamdu, Allah Subhanahu wa taala membuka sebagian surat dengan alhamdu. Ya. Saya terangkan dulu yang pertama, termasuk keutamaan dari alhamdu adalah Allah memulai Al-Qur'an dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, bukankah memulainya dengan bismillah? Maka jawabannya adalah bismillah menurut sebagian ulama di dalam Al-Fatihah adalah awalan surat, bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Menurut sebagian ulama, awalan surat, bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain fali 'abdi ma sa'al. Aku membagi salat, bacaan salat maksudnya, dalam hal ini surat Al-Fatihah, dibagi menjadi dua. Dan untuk hambaku apa yang ia minta. Maksudnya aku akan kabulkan doa hambaku jika dia berdoa di dalam sholat. Fa idza qala, jika hamba tersebut membaca ayat alhamdulillahi rabbil alamin, tidak disebutkan membaca ayat apa? Bismillah. Ini dalil terkuat dan hadis sahih. Dalil terkuat bahwasanya Al-Fatihah bismillahnya hanya awalan surat, bukan awal ayat. Nah, makanya di sini disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah membuka suratnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun makna, nanti penulis menyebutkan tentang makna alhamdu. Dan ya, masih lama tetapi saya jelaskan saja. Adapun makna alhamdulillahi rabbil alamin, al pada hamdu, alhamdu ada alnya kan, alhamdu itu menunjukkan kepada lil istighraq, artinya untuk segala macam jenis, untuk segala macam jenis pujian. Apapun jenis pujiannya, al pada alif lam dikata alhamdu itu menunjukkan kepada istighraq. Istighraq itu artinya mencakup seluruh pujian. Hamdu adalah memuji. Makanya alhamdu pujian, segala pujian. Lillahi, lillahi lam pada Allah, lillahi itu menunjukkan kepada lam kepemilikan yang disebut dengan lam al-ikhtisas, lam kepemilikan lillahi, makanya disebutkan hanya milik Allah. Allah zatul uluhiyah, zat yang paling berhak diibadahi, Allah. Diambil dari kata alaha ya'lahu ilahun, yang artinya sembahan. Zat yang memiliki segala macam peribadatan, itu maksudnya Allah. Zat yang memiliki segala macam peribadatan. Rabb, Rabb artinya adalah yang memelihara. Rabba yurabbi, Rabban, yang memelihara. Maksudnya yang berkuasa di sini. Ya. Al-alamin jamak dari alam. Al-alamin jamak dari alam. Dan alam kullu ma siwallah, setiap sesuatu selain Allah. Itu alam semesta namanya. Kalau kita terjemahkan, jadi segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Semesta alam itu siapa? Gampangannya, kullu ma siwallah. Segala puji, segala sesuatu selain Allah. Kenapa saya semangat untuk menyebutkan ini? Karena kita baca setiap hari, minimal 17 kali sehari. Kita harus faham apa yang kita baca. Faham bukan hanya sekedar artinya, tetapi maksudnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al menunjukkan kepada segala pujian. Istighraq. Hamdu pujian. Lillah, li pada Allah. Lillah itu adalah menunjukkan kepada kepemilikan. Lil-ikhtisas, hanya milik Allah. Allah zatul uluhiyah, zat yang memiliki segala macam peribadatan. Rabbil alamin, Rabb yaitu yang memelihara. Jadi kata-kata Rabba wa Rabb, Rabba ya Rubbu, Rabban. Dan maksudnya adalah berkuasa. Al-alamin jamak dari alam, jamak dari alam. Dan alam adalah kullu ma siwallah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman salah satu nama Allah, dan Ar-Rahim juga salah satu nama Allah. Ar-Rahman Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Rahman adalah zat yang memiliki rahmat yang luas. Saking luasnya rahmat Allah, maka hamba-hambanya yang beriman dapat rahmatnya, dan juga hamba-hambanya yang kafir dapat rahmatnya. Bukti hamba-hamba yang kafir dapat rahmatnya, mereka bisa hidup, mereka bisa makan, mereka bisa minum. Nah, itu salah satu tanda rahmat Allah. Kemudian salah satu hal yang bisa kita ambil dari Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah nama yang tidak pantas bernama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seorang bernama dengan Ar-Rahman saja. Adapun kalau seandainya digandengkan dengan kata yang lain, maka tidak mengapa. Misalkan Auliya'ur Rahman, artinya wali-wali yang maha pengasih, boleh. Tapi kalau seandainya dia menjadi awalan, maka ini tidak diperbolehkan. Rahman Aulia, ini nanti yang maha pengasih terhadap wali-wali. Nah, ini tidak boleh. Pokoknya kalau menjadi awalan tidak boleh kecuali untuk Allah Jalla fi'ula. Ya, ini salah satu makna dari Ar-Rahman, zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Adapun Rahim, zat yang memiliki rahmat yang mutawasilah, Dzur-Rahmah Al-Wasilah, zat yang memiliki rahmat yang terus menerus. Kalau tadi luas, ini terus menerus. Dan terus menerusnya ini hanya untuk orang-orang beriman. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah subhanahu wa ta'ala penyayang, sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima, surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 43. Kemudian salah satu hal yang perlu kita ketahui tentang Ar-Rahim, boleh makhluk bernama dengan Rahim. Boleh makhluk bernama dengan Rahim, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian, beliau sangat berat dengan apa yang kalian rasakan. Sangat berat dengan apa yang kalian rasakan. Dan sangat gigih agar kalian mendapatkan kebaikan. Dan beliau sangat lembut dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Kata-kata penyayang, Rahim. Nah, ini menunjukkan bahwa makhluk pun boleh bernama Rahim. Maliki yaumiddin. Malik beda dengan Malik, yang tidak pakai ma, tidak pakai alif. Maliki yaumiddin beda dengan Maliki yaumiddin, dan dua riwayat tersebut sah dibaca dalam Al-Fatihah. Bisa dibaca Maliki yaumiddin, bisa dibaca Maliki yaumiddin. Apa bedanya? Pada huruf ma ada mad tabi'i, ada panjang dua harakat. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Dua-duanya sahih cara bacanya, dan dua-duanya berbeda maknanya. Maliki yaumiddin, malikun artinya adalah yang memiliki, yang memiliki, makanya maha penguasa, ya. Adapun maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan, yang memiliki. Kalau kita artikan menjadi yang maha memiliki, yang maha penguasa di hari pembalasan, maksudnya adalah berarti Allah yang paling berkuasa, yang paling memiliki untuk mengambil keputusan di hari pembalasan. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin, itu yang sering kita baca, betul? Ya. Maliki Yaumiddin, mahnya panjang, ada matabi'i di situ. Diambil dari kata-kata Malikun, yaitu Malaka Yamliku. Malaka Yamliku, malikun. Adapun kalau seandainya dibaca maliki yaumiddin, maka berarti raja. Raja artinya, artinya Allah satu-satunya raja di hari pembalasan. Ya. Yaumiddin, yaumiddin. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan, kalau kita baca maliki yaumiddin, maliki enggak panjang, maka ini seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad, anal malik, aku sang raja. Lihat di situ tidak pakai matabi'i, anal malik, aku sang raja. Ya, intinya itu. Kalau panjang makanya apa, maka maknanya apa tadi, yang maha penguasa, ya, yang maha memiliki, menguasai. Menguasai apa? Menguasai keputusan di hari kiamat, di hari pembalasan. Kalau malik yang artinya raja, maksudnya Allah lah pada saat itu raja satu-satunya. Tidak ada raja-raja yang menandingi Allah saat itu. Kenapa dikhususkan dengan yaumiddin, hari pembalasan? Karena di dunia masih ada raja, meskipun kuasanya tidak seperti kuasa Allah. Sedangkan di akhirat yang berkuasa hanya Allah, yang menjadi raja hanya Allah. Yaumiddin, hari, yaum, hari, ad-din, ada beberapa makna dalam agama, dalam ayat Al-Quran. Ada yang maksudnya ad-din adalah ad-din adalah amalan. Ad-din artinya amalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu banyak ayat, di antaranya hunafa'a lillah mukhlisina lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan lurus, ikhlas kepadanya dalam menegakkan amalan. Ad-din di sini adalah amalan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu barang siapa yang mencari, man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari selain agama Islam, selain Islam sebagai din, falan yuqbala minhu, maka tidak diterima darinya. Itu berarti dia amalan, maka amalannya tidak diterima darinya selain amalan Islam. Ya, selain amalan Islam. Ini salah satu makna dari ad-din, amalan. Makna ad-din yang lain adalah al-jaza alal amal, balasan atas amal. Balasan atas amal. Jadi ad-din itu bisa amalan itu sendiri, ad-din bisa balasan atas amal. Makanya di sini disebutkan maliki yaumiddin, hari raja di hari pembalasan. Pembalasan atas amal. Ya, pembalasan atas amal. Di sana ada makna yang ketiga, ad-din maknanya adalah al-i'tiqad, keyakinan. Ad-din adalah keyakinan. Seperti misalkan firman Allah, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah agama Islam. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 19. Ya, ini. Jadi ada tiga makna, amalan, kemudian balasan atas amal, kemudian keyakinan. Nah, kalau dalam ini mana yang lebih tepat? Maliki yaumiddin, raja pada hari amalan, betul? Enggak. Pada hari pembalasan, pemberian pahala atas amalan. Makanya antum nanti dapat banyak kata-kata ad-din itu dalam agama. Seperti misalkan la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam ad-din. Maksudnya apa ini? Amalan, pahala atas amalan atau agama? Nah, keyakinan. Ya. Tidak ada paksaan dalam keyakinan. Kemudian juga ketika Allah berfirman surah Asy-Syu'ara ayat 2, surat 26 ayat 82, waghfir li khati'ati yaumaddin, ampuni dosa-dosaku pada hari ad-din, pada hari pembalasan. Nah, itu mudah nanti antum memahaminya, dan ini menunjukkan kayanya bahasa Arab, ya, makanya dipilih sebagai bahasa agama. Ya, dan siapa yang bisa atau ingin memahami agama secara maksimal, maka dia wajib belajar bahasa Arab. Ya. Kita lanjut sekarang. Sudah paham insyaallah ya apa yang dibaca sebagian dari surah Al-Fatihah tadi. Dan saya berharap Al-Fatihah yang kita wajib baca setiap sali sholat itu dipahami artinya, maknanya, tafsirannya. Kalau tadi kan sambil kita memahami arti dan tafsirannya, maka semestinya itu yang kita pelajari, ya. Karena dibaca setiap sholat, ya, wajib setiap sholat kita baca. Yang kedua, Allah membuka sebagian surat dengan alhamdu. Ini menunjukkan keutamaan alhamdu. Surat-surat Al-Quran Allah buka dengan alhamdu. Seperti misalkan surat Al-Kahfi. Ya, seperti misalkan surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, kemudian surat Saba, kemudian surat Fatir. Ya. Nah, ini silahkan baca itu. Awal-awal surat Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, semuanya memakai alhamdu. Ya. Dan kalau Anda perhatikan, awal-awal surat tadi Allah subhanahu wa ta'ala mulai dengan alhamdu. Dan setelahnya Allah menunjukkan kekuasaannya. Misalkan surah Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan cahaya. Ini menunjukkan yang sering saya sebutkan, alhamdu itu kalau dilihat dari sebab maka bisa disebabkan orang memuji Allah karena dua hal. Orang memuji Allah karena dua sebab. Sebab yang pertama adalah karena melihat kuasa, kesempurnaan kuasa Allah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menjadikan kegelapan dan cahaya, petunjuk dan kesesatan. Segala puji hanya milik Allah. Ini yang sering saya ucapkan bahwa alhamdu dilihat dari sebab, karena kenapa? Karena melihat kuasa, kesempurnaan kuasa Allah. Ya. Begitu juga nih, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab walam yaj'allahu iwaja. Segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan Alkitab atas hambanya dan tidak menjadikan padanya kebengkokan. Ini juga, nah kalau ini, ayat ini, surah Al-Kahfi ini, ayat ini menunjukkan pujian karena pemberian. Itulah dua sifat, dua sebab kenapa orang memuji Allah. Yang pertama, orang memuji Allah karena melihat kesempurnaan kuasa Allah. Yang kedua, orang memuji Allah karena dapat nikmat dari Allah. Ya. Adapun kesyukuran, syukur, orang bersyukur kepada Allah. Pabila pian bersyukur, kalau dapat nikmat dari Allah. Dapat nikmat. Ya. Nikmat harta, nikmat anak, nikmat bini, nikmat keluarga yang sakinah, nikmat pekerjaan. Kalau dapat nikmat, baru dia bersyukur. Nah, ini berarti sebab bersyukur hanya satu saja. Sedangkan sebab memuji, berapa tadi? Dua. Berarti mana yang lebih luas? Pujian. Ya, memuji. Memuji Allah itu lebih luas. Kita enggak dapat nikmat, tapi kita melihat yang megah, mewah, indah dari dunia ini, kita langsung puji Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita dapat nikmat, kita memuji Allah, plus juga kita bersyukur. Itu bedanya syukur dengan alhamdulillah. Paham, Pak? Ya. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Fatihah, bukan asyukru lillahi rabbil alamin. Bukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena alhamdu lebih luas. Nah, itu sebabnya. Begitu juga dalam surat Saba, ya. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji hanya milik Allah yang Ia memiliki apa yang ada di langit, di bumi. Segala puji hanya miliknya di akhirat. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, ini begitu juga dalam surat awal surat Al-Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawat. Di situ Allah semuanya menyebutkan kekuasaannya. Nah, seperti yang kita ucapkan tadi, bahwa pujian dari hamba salah satu penyebabnya adalah karena melihat kesempurnaan kuasa Allah. Nah, itu dia. Itu yang kedua, bahwa keutamaan alhamdu, Allah memulai sebagian surat dalam Al-Quran dengan ayat alhamdu. Yang ketiga, Allah memulai penciptaannya dengan alhamdu. Yang ketiga itu, Allah memulai penciptaannya dengan alhamdu. Ya. Yang keempat, Allah mengakhirinya dengan alhamdu. Mengakhiri penciptaannya dengan alhamdu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Engkau melihat malaikat berkerumun di sekitar arsh, bertasbih memuji Rabb. mereka dan diputuskan mereka di antara mereka dengan al-haq dan dikatakan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini ayat berkaitan dengan setelah Allah memutuskan sesuatu. Maka pada saat itu para malaikat menerima keputusan tersebut. Allah menciptakan sesuatu, maka pada saat itu malaikat menerima penciptaan tersebut. Makanya disebutkan wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah diciptakan seluruhnya, maka segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, keutamaan alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah awal dan akhirnya. Yang kelima ini, pujian untuk Allah di awal dan di akhirnya. Di awal dan di akhirnya. Di dunia dan di bumi. Ya, di dunia dan di bumi. Sebagaimana firman Allah, wa huwa Allahu la ilaha illa hu, lahul hamdu fil ula wal akhir, wa lahul hukmu ilaihi turja'un. Dialah Allah, tidak ada sembahan yang hak selain Dia, baginya segala puji pada dunia dan pada akhirat. Baginya hukum dan kepadanya kalian dikembalikan. Nah, ini menunjukkan keutamaan pujian, bahwa pujian Allah di dunia dan di akhirat. Begitu juga ayat selanjutnya, ya, ayat surat Saba ayat 1. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam keutamaan alhamdulillah dari Al-Qur'an adalah bahwa segala puji mengisi dunia dan langit. Pujian Allah mengisi dunia dan langit. Nah, ini termasuk keutamaan alhamdulillah dari Al-Qur'an. Ini yang keberapa? 6 ya. Yang keenam. Segala pujian terhadap Allah mengisi dunia dan langit. Sebagaimana firman Allah, Allahumma rabbana lakal hamd, sebagaimana hadis Rasul, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as samawat wa mil al ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, Rabb kami, bagimu segala puji sepenuh langit, dan bagimu segala puji sepenuh bumi, dan sepenuh yang engkau kehendaki sesudah itu. Kata-kata sepenuh, para ulama sepakat bahwa ucapan tidak ada beratnya. Maksudnya ucapan itu gak ada jasmaninya, tidak terlihat bebannya. Ya, ini menunjukkan bahwa bukan untuk beban, bukan untuk ada jasmaninya ucapan tersebut, tetapi saking agungnya ucapan alhamdulillah mengisi sepenuh langit dan mengisi sepenuh bumi. Ya, mengisi sepenuh langit dan mengisi sepenuh bumi. Dan mengisi sepenuh yang engkau kehendaki sesudah itu. Sesudah itu yaitu di akhirat, yaitu di dalam surga. Maka Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullahu ta'ala berkata terhadap ayat ini, terhadap ini semua, beliau mengatakan, fahadihi nusus dalatun ala shumuli hamdihi subhanahu liqalqihi wa amrih. Nas-nas ini menunjukkan cakupannya pujian baginya subhanahu wa ta'ala untuk ciptaan dan urusannya. Ya. Fahuwa subhanahu hamida nafsahu fi awwalil khalqi wa akhirih. Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, memuji dirinya pada awal penciptaan dan akhirnya. Allah memuji dirinya sendiri di awal penciptaan langit dan bumi. Wa indal amri wa syara', dan ketika memerintah dan ketika menetapkan syariat. Wa hamida nafsahu ala rububiyyatihi lil alamin, dan dia memuji dirinya atas rububiyahnya bagi alam semesta. wa hamida nafsahu ala tafarrudihi bil ilahiyah wa ala hayatih. Dan dia memuji dirinya atas keesaannya dalam hal peribadatan dan kehidupannya. Wa hamida nafsahu ala imtina'i intisafihi bima la yaliqu bikamalihi min ittikhadhil walad wasyarik wa muwalati ahadin min khalqihi li hajatihi ilayhi. Dia memuji dirinya atas kemustahilan baginya memiliki sifat yang tidak sesuai dengan kesempurnaannya, seperti mengambil anak, ada sekutu, bersikap loyal terhadap sesuatu di antara ciptaannya karena kebutuhannya terhadap hal itu. Allah memuji dirinya atas semuanya ini, ya. Hal ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakun syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Ini ayat ini agung, Pak. Ayat ini agung dan ayat ini adalah sebab seseorang senantiasa mentauhidkan Allah. Mari kita pelajari dalam hal 5 menit ini. Lihat, katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak. Allah kenapa menjadi satu-satunya yang berhak disembah? Karena tidak punya anak. Kalau punya anak berarti ada pasangan. Dan pasangan menunjukkan kepada kelemahan. Satu. Yang kedua, dan tidak ada sekutu baginya. Allah kenapa satu-satunya yang berhak disembah? Karena tidak ada yang menyamainya, yang menandinginya. Dua. Yang ketiga, dan tidak ada baginya wali karena kehinaan. Maksudnya, Allah kenapa satu-satunya yang berhak disembah? Karena Allah tidak memerlukan sesuatu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala merasa hina terhadap sesuatu tersebut. Ya. Dan bertakbirlah kepadanya dengan sebenar-benar takbir. Makanya Allah itu maha agung. Allah satu-satunya yang paling pantas disembah. Nah, ini yang membuat kita semakin kuat tauhidnya. Dengan memahami zat Allah. Allah itu tidak punya anak. Karena kalau punya anak berarti punya pasangan. Menunjukkan kepada kelemahan. Allah tidak punya sekutu. Semisal dengannya. Ataupun yang menandinginya. Karena kalau seandainya ada yang menandinginya. Menunjukkan kepada kelemahan. Yang ketiga. Allah tidak punya seorang yang Allah bersandar kepadanya. Seorang wali. Seorang Allah yang dekat dengannya. Ya, Allah bersandar kepadanya dengan hina. Karena kalau seandainya seperti itu menunjukkan kepada kehinaan. Dan ketidaksempurnaan. Maka Allah terlepas dari tiga ini semua. Dari anak. Dari sekutu. Dari penolong. Sedangkan kaum Yahudi Nasrani senantiasa melakukan penyimpangan pada tiga ini. Nah, itu dia. Itu yang membuat kita semakin kokoh beriman kepada Allah. Membuat kita di atas ilmu menyembah Allah. Kenapa engkau menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi? Ada orang, Pak, ngirim pertanyaan kepada saya. Dia mengatakan, Ustaz, tolong, ada syubhat di dalam diri saya. Bagaimana melawannya, bahwa syubhatnya sering berkata dalam diri saya, Allah itu tidak ada. Allah tidak ada, kata dia. Itu syubhat yang ada dalam hatinya. Dan antum bersyukur kalau ketika tidak punya syubhat itu, karena itu berarti masih di atas fitrah. Allah tidak ada. Maka jawabannya sebenarnya mudah. Jawabannya adalah dirinya sendiri. Kalau seandainya kau menganggap Allah tidak ada, maka siapa yang menciptakanmu? Oh, saya kan berasal dari bapak dan ibu saya. Baik, siapa yang menciptakan bapak dan ibumu? Kakek dan nenek saya. Siapa yang menciptakan kakek dan nenek? Buyut-buyut saya. Siapa yang menciptakan buyut-buyutnya? Dan dia tidak akan pernah bisa jawab kecuali akhirnya ada sang pencipta. Itulah Allah. Nah, di situ pentingnya belajar al-usul ats-tsalatsah, tiga landasan utama yang saya baca setiap malam Jumat di Masjid Utsman bin Affan. ya, tiga landasan utama. Karena di situ dipelajari tentang rububiyah Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah, dan waktu saya berkunjung ke Madinah November kemarin, berkunjung ke rumah Syekh Saleh As-Sindi, beliau bercerita beberapa tahun terakhir kita menganggap membicarakan tauhid rububiyah tidak penting di tengah kaum muslimin di Arab Saudi, karena kita lebih condong kepada pembicaraan tauhid uluhiyah. Ternyata dengan adanya sosial media, akhirnya sebagian para pemuda terserap akidah filsafat yang akhirnya membuat mereka ateis. Sebagian berpikiran ateis, Allah tidak ada. Timbul selalu pertanyaan-pertanyaan, siapa yang menciptakan kamu? Allah itu enggak ada. Maka obatnya sebenarnya membaca matan itu, tiga landasan pokok akidah Islam. Ya. Ini para ikhwan. Jadi jawabannya mudah yang seperti itu. Nah, kembali ke permasalahan tadi, kenapa Allah satu-satunya yang diibadahi? Karena Allah yang berkuasa satu-satunya. Allah tidak mempunyai anak. Allah tidak mempunyai sekutu, Allah tidak mempunyai penolong. Tiga itu. Ini yang membuat kita semakin bertauhid kepada Allah. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.